Qayyim rahimahullah terkait dengan permasalahan sedekah. Kata beliau membawakan atau menjelaskan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, permisalan orang yang bersedekah seperti orang yang sedang ditawan oleh musuhnya, lalu kemudian dibelenggu tangannya sampai ke lehernya, lalu kemudian dipersiapkan untuk dipenggal batang lehernya, lalu kemudian dia mengutarakan untuk menebus diri, punya kesiapan untuk menebus diri baik dengan harga murah atau dengan harga mahal, maka sedekah itu adalah penebus hamba dari dosa-dosa, dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir dibawakan oleh beliau yaitu sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wattaqun nar walau bisyikki tamrah, takutlah kalian kepada api neraka walaupun hanya dengan sepotong biji korma, sepotong korma. Kita langsungkan hadis yang berikutnya, wa fi hadithi Abi Dzarr annahu qala, dalam hadis Abu Dzar bahwa beliau radhiyallahu taala anhu berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madza yunjil 'abda minan nar. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang akan menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Qala, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, al-imanu billahi, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ma'al imani amal, bersamaan dengan iman itu amal ya Nabi Allah. Qala, maksudnya apa sih amal bersamaan iman itu? Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, antardha mimma khawwalaka Allahu, menyertai iman yang akan membebaskan seorang hamba dari neraka adalah, antardha, engkau memberikan apa saja yang engkau miliki, sekecil apa saja, mimma khawwalakallah, apa yang Allah telah menganugerahkan kepadamu, antardha, engkau memberikan, mimma khawwalakallah, apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu, segala apa yang mampu kau berikan manfaat kepada orang lain, perbuat. Barakallahu fikum. Kita telah mengerti apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, man istata'a ayyanfa'a akhahu falyafa'al, barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan, kerjakan. Apa yang engkau bisa memberikan guna dan manfaat kepada orang lain, maka kerjakan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kita juga telah menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, wallahu fi aunil abad ma kana al abdu fi auni akhi, bantuan dan pertolongan Allah selalu menyertai hamba di saat hamba itu menolong saudaranya. Antardha, engkau memberikan apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu dari apa saja. Au tardha mimma razaqakallah. Atau engkau memberikan apa yang Allah telah berikan rezeki kepadamu. Ya, ini barakallahu fikum sadaqah. Memberikan kepada orang lain apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Qultu ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Fa in kana faqiran la yajidu ma yardahu. Ya Nabi Allah, kalau ternyata orangnya itu fakir, tidak ada yang dia jumpai untuk dia bisa memberi. Dia tidak punya. Fa in kana faqira. Kalau ternyata orang itu adalah fakir dan dia tidak menemukan atau menjumpai apa yang dia bisa berikan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Hendaklah dia bangkit. Hendaklah dia tampil melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari al-munkar. Dia lakukan itu. Dia tidak punya apa-apa untuk dia bisa sumbangkan buat saudaranya, buat ini, buat itu. Dia tidak punya. Ya? Maka Nabi alaihissalatu wassalam memberikan jalan keluar. Bersamaan iman yang dia miliki, sertakanlah anda, sertakanlah diri anda untuk mau menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Qultu, aku berkata, kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, in kana la yastati'u an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari al-munkar, kata Nabi alaihissalatu wassalam, qala falyu'inil aqrab. Maka hendaklah dia membantu orang yang sedang, ya, pandir, kurang di dalam bekerja, di dalam berbuat, ya, perlu dibimbing, perlu diarahkan, ya, kalau bahasa kasarnya bodoh. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana la yuhsinu ayyasna. Ya, ya Rasulullah, bagaimana jika lau dia sendiri tidak bisa berbuat, tidak bisa membantu, tidak bisa menolong orang yang punya pekerjaan tadi? Ya, qala falyu'in mazluma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaklah dia membantu dan menolong orang yang terzalimi, mazluma. Hendaklah dia menolong orang yang terzalimi. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana dha'ifan la yastati'u an yu'ina mazluma. Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah, jika orangnya itu dha'if, lemah, tidak mampu menolong orang-orang yang terzalimi? Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan jawaban, ma turidu an tatruka fi sahibika min khair liyumsika adzahu 'anil nas. Apa yang anda inginkan, ya, membiarkan kebaikan dari temanmu, dari saudaramu, maka tahanlah gangguanmu dari manusia. Jangan mengganggu, jangan menyakiti, jangan engkau berbuat sesuatu yang menyakiti saudara engkau, walaupun mungkin itu dengan ucapan. Terkadang barakallahu fikum, ucapan itu lebih menyayat sakitnya dibanding dengan pedang. Dengan kata-kata rahimani wa rahimakum menyakitkan. Iya. Makanya oleh karena itu tahan. Tahan tangan, tahan lisan, tahan perangai untuk tidak menyakiti orang lain. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in fa'ala hadza yadkhulul jannah ya Rasulullah? Bagaimana pendapat engkau jika dia melakukan ini, apakah dia masuk ke dalam surga? Qala. Rasulullah menjawab, "Ma min mu'minin yusibu khoslatan min hadhil khisal illa akhadtu bi yadihi hatta adkhaltuhul jannah." Kata beliau, tiadalah seorang mukmin yang telah melakukan sifat-sifat ini kecuali aku akan ambil tangannya sampai kemudian aku akan membantu dia untuk masuk ke dalam surga ai dengan syafaat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dzakar al-Baihaqi fi kitab syu'abil iman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba antum perhatikan baik-baik dari awal sampai akhir terkait dengan persoalan sedekah. Amar ma'ruf, sedekah. Barakallahu fikum, membantu orang yang terzalimi, sedekah. Membantu orang yang tidak bisa berbuat berkarya, melakukan sesuatu dia datang untuk membantunya, ya sedekah. Semuanya terkait dengan persoalan sedekah barakallahu fikum. Sampai kemudian dia menahan untuk menyakiti orang lain, maka itu adalah perbuatan bir sedekah. Wa qala Umar ibn al-Khattab, dzukira li annal a'mala tatabaha fataqulu sadaqatu ana afdalukum. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan kepadaku bahwa amalan-amalan itu tatabaha, saling mengangkat diri, ya, apa kita artikan Ustaz Aban? Saling apa? Berbangga-bangga, ya. Fataqulu sadaqatu, maka sadaqah mengatakan di saat itu, ana afdalukum, saya adalah orang yang paling utama, ya. Jadi di saat barakallahu fikum, amal-amal itu saling mengangkat, saling berbangga-bangga, maka sedekah mengatakan ana afdalukum, saya adalah yang paling utama. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Setiap persendian yang ada di tubuh manusia itu dia bisa berbuat sedekah. Kita punya persendian dihitung melebihi 300 sekian. Ternyata itu akan bisa melakukan sedekah setiap saat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bahwa pintu untuk kita bersedekah itu terlalu banyak. Kemudian beliau mengatakan, wa fi sahihaini an Abi Hurairah qala, dalam sahihain, sahih al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathal al-bakhil wal mutasaddiqi kama thali rajulin alaihima jubbatani min hadid. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Rasulullah telah memberikan permisalan, telah membuat permisalan antara orang bakhil dan orang yang gemar bersedekah. Al-bakhil wal-mutasaddiq, kata beliau, bagaikan dua orang yang kedua orang itu memiliki jubbatan, pakaian khusus, namun min hadidin, terbuat dari hadid, yaitu besi, atau junnatan, ya, baju besi, min hadidin, dia pakai itu, barakallahu fikum. Qad tarrat aydihima ila sadiyihima wa taraqihima. Besi itu atau baju besi itu telah, ya, menutupi tangannya, kan kalau dimasukkan demikian, sampai ke pusarnya dan juga kedua tulang yang ada di sini. Tulang apa namanya ini? Hah? Ini namanya tarq, tulang rusuk yang paling teratas, ya, antara bahu dengan leher, itu namanya tulang tarqiyah. Bajunya dimasukkan, baju besi, barakallahu fikum. Bagaimana permisalannya sekarang, orang yang bersedekah sama-sama memakai demikian. Faja'alal mutasaddiqu kullama tasaddaqa bisadaqatin imbasatat anhu atataghashi anamilahu. Mulailah orang yang bersedekah, maka di saat dia mengeluarkan sedekahnya itu meluas, pakaian yang mungkin dipakai hanya seukuran badan, ternyata baju besi itu menjadi inbasat anhu, meluas. Dalam syarah al-Imam al-Bukhari dalam Fathul Bari, dia mampu ketika baju besi dimasukkan dengan enak, dia mengeluarkan tangannya sampai kemudian baju besi itu menutupi anamilah. Anamil yaitu jari jemarinya, karena saking luasnya disebabkan karena sedekah yang dia lakukan. Wa ta'fu wa athara, dan baju besi itu bukan cuma kemudian elastis buatnya sehingga dengan enak dia keluarkan tangannya lalu kemudian menutupi anamilah, yaitu apa namanya, jari jemarinya, tetapi wa ta'fu wa atharahu, ternyata sampai ke bawah lalu kemudian menghapus bekas-bekas perjalanannya, zail itu ta'fu wa atharahu, menunjukkan keutamaan orang yang bersedekah. Sehingga kalau orang yang berjalan lalu kemudian di hilangkan bekas perjalanannya, kan tidak diketahui ini jalan dia atau pernah dilalui, tidak kelihatan. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna dari hadis ini, kata beliau, bahwa sedekah itu akan benar-benar menutupi kesalahannya, sebagaimana pakaian yang memanjang itu, ya, kemudian menghilangkan bekas-bekas perjalanannya. Ini barakallahu fikum makna hadis yang disebutkan wa ta'fu wa atharahu. Permisalan orang yang bersedekah, jadi benar-benar terlindungi dia, karena pakaian itu, besi yang dipakai itu benar-benar elastis. Jadi lingkaran-lingkaran besi yang dipakai untuk merakit baju besi itu tidak kemudian kaku, seperti nanti yang disebutkan, barakallahu fikum, permisalan orang yang bakhil. Beliau mengatakan wa ja'alal bakhilu kullama hamma bisadaqatin qalasat hatta taghashi wa akhadat kull halaqatin makanaha. Adapun si bakhil, setiap dia punya keinginan untuk bersedekah, qalasat, Kolasot maknanya tadamat wajtama'at. Jadi apa namanya, lingkaran-lingkaran besi yang disusun untuk menjadi baju besi itu menjadi tadamat, saling ya, menjadi kaku. Barakallahu fikum. Wa akhadhat kulla halaqatin makanaha. Jadi tidak elastis, bisa bergerak, bisa mengeluarkan tangan, bisa, tidak bisa ini sama sekali. Ini permisalan orang yang bakhil untuk bersedekah. Akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah makna hadis ini. Qala Abu Hurairah, fa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi usbu'ihi hakadha fi jaybihi. Bi'isbi'ihi hakadha fi jaybihi. Abu Hurairah mengatakan, saya menyaksikan Rasul alaihi salatu wassalam demikian, memasukkan jaib, tangannya, jari jemarinya ke tangannya. Fala ra'aitahu yuwassi'aha wala tattasi'. Saya melihat dia mencoba untuk memasukkannya, wala tattasi'. Ternyata tidak bisa. Ya mungkin karena kecil. Barakallahu fikum. Ingin menggambarkan tentang betapa sulitnya kondisi orang yang bakhil hidupnya. Jangan menganggap bahwa orang yang bakhil itu tenang, tentram, dengan banyak hartanya. Tidak. Kita lihat sekarang penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Walamma kanal bakhilu mahbusan anil ihsan, mamnu'an anil birri wal khair, kana jazauhu min jinsi amalihi. Maka di saat orang bakhil itu mahbus, tertahan dari berbuat baik, tertahan dari kebaikan dan kebagusan amal, maka imbalannya sesuai dengan amalnya. Apa kira-kira? Orangnya kaya, punya mobil, punya ini, punya itu, punya tabungan, punya segala-galanya, tapi bakhil. Kata beliau, maka kana jazauhu min jinsi amalihi. Maka imbalannya adalah sesuai sejenis dengan amalnya. Yaitu, fahuwa dhiqus sadr. Dia memiliki dada yang sempit. Dhiq. Sadr. Barakallahu fikum. Mamnu'un minal imshirah. Minal insyirah. Tertahan untuk lapang dadanya. Tertahan. Sempit. Barakallahu fikum. Dadanya orang yang pelit. Dadanya orang yang bakhil. Dadanya orang yang banyak perhitungan. Sempit. Rahimani wa rahimakumullah. Diqul atan. Sama. Sempit. Ya. Batinnya. Atan. Saghirun nafs. Qalilul farh. Kerdil jiwanya. Dan sedikit kebahagiaannya. Ya. Tidak berbahagia. Orang yang punya sifat bakhil tersebut. Kathirul hammi wal ghammi wal hazan. Banyak alham wal gham. Ya. Yaitu berkeluh. Banyak kesedihannya. Banyak kegundah gulanaannya. La yakadu taqdilahu haja. Ay tuqdalahu haja. Hampir-hampir tidak tertunaikan hajatnya. Wala yu'anu ala matlubin. Dan tidak dibantu untuk menggapai apa yang dicari. Tertahan semuanya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu kita jangan sampai menahan kalau memang kita mampu berbuat. Ya, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apa saja untuk mengeluarkan sedekahnya. Insyaallah Allahu Azza wa Jalla akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari apa yang kita keluarkan. Sudah disebutkan bahwa pengaruh sedekah ini benar-benar nyata. Apakah dilakukan oleh fajir, pelaku maksiat, atau mungkin zalim mengeluarkan, atau mungkin kafir. Terlihat pengaruhnya di kehidupan dunia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sebaliknya orang yang bakhil, tertahan dari berbuat baik, mamnu'an, ya, maka akibatnya adalah sesuai dengan pekerjaan jenis amalnya, sempit dadanya, tertahan dari berlapang al-insyirah, barakallahu fikum, kerdil jiwanya, kurang senangnya. Kita ngelihat, ya Allah, orang kaya kok hidupnya marah, ini susah, bawaannya sedikit menceritakan ini, menceritakan itu, waduh, repot. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari semuanya, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, hampir-hampir hajatnya tidak pernah tertunaikan. La yakadu tuqdha lahu haja wa la yu'anu 'ala matlub, dan tidak dibantu untuk mencapai apa yang dimaukan dan dicarinya. Kata beliau, fahuwa karajulin 'alaihi jubbatun min hadid. Orang yang bakhil ini seperti seseorang yang punya jubah min hadid, dari besi pakaian. Qad jama'at yadahu ila unuqi. Ya, jadi bajunya itu telah membelenggu atau menghimpun tangannya sampai ke lehernya. Bihaitu la yatamakkanu min ikhrajiha wala harakatiha. Tidak mampu tangan itu dikeluarkan karena bajunya kaku. Ya. Lingkaran-lingkaran besi yang dipakai untuk menyusun baju besi itu kaku. Sehingga tidak mampu tangannya untuk dikeluarkan dan tidak mampu tangannya untuk digerakkan. Wa kullama arada ikhrajaha aw tayusi'atil kal jubbah lazimat kullu halaqatin min hilaqiha mawdi'aha. Setiap dia ingin mengeluarkan atau memperluas jubahnya, ternyata setiap lingkaran itu mengambil posisinya jadi kaku. Ya, wa hakadzal bakhil kullama arada ayyatasaddaqa mana'ahu bukhluhu fabaqiya qalbuhu fi sijnihi kama huwa. Maka demikian juga orang yang bakhil, setiap dia ingin bersedekah maka kebakhilannya mencegah dia, sehingga dia atau hatinya berada di dalam penjara, kama huwa, sebagaimana dia. Nasallallahu salamatal afiyah. Wal mutasaddiqu kullama tasaddaqa bi sadaqatin insyaraha laha qalbuh. Adapun orang yang bersedekah, setiap dia akan mengeluarkan sedekahnya, lapang dengan sedekah itu hatinya. Wan fasaha biha sadruh, lapang dengan sedekah itu dadanya. Fahuwa bimanzilati tisa'i tilkal jubbati alaih. Permisalannya yaitu seperti, fahuwa yaitu dia, seperti luasnya jubah yang dipakainya. Kullama fakullama tasaddaqa ittasa'a wanfasaha wansyaraha waqawiya farfuhu. Di saat dia bersedekah, ittasa, tambah luas, tambah lebar, tambah lapang, dan tambah kuat kesenangannya. Wa adzama sururuhu, dan besar kebahagiaannya. Walau lam yakun fis sadaqati illa hadhihi al fa'idati wahdaha lakana al 'abdu haqiqan bil istikthari minha wal mubadarati ilayha. Kalau sekiranya tidak ada pada sedekah itu kecuali faedah ini saja, maka niscaya pantas bagi seorang hamba untuk memperbanyak bersedekah dan bersegera untuk bersedekah. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terus berusaha menjaga dari kebakhilan dirinya, maka kepelitan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang muflihun. Kita akhiri dengan sebuah riwayat. Wa kana Abdurrahman bin Auf au Sa'ad bin Abi Waqqas yatufu bil baiti. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu atau Sa'ad bin Abi Waqqas yatufu bil bait. Beliau tawaf di Baitullah. Wa laysa lahu da'bun illa hadhihi da'wah. Tidak ada kebiasaan yang dia baca kecuali doa ini. Apa itu doanya? Rabbi qini shuhha nafsi. Ya Rab, jagalah diriku dari sifat bakhil, sifat pelit. Rabbi qini shuhha nafsi, wahai Rabku, lindungilah aku dari kebakhilan diri, kepelitan diri. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, ama tad'u bi ghairi hadhihi da'wah, tidakkah anda berdoa dengan selain doa ini? Kok ini aja doanya? Wahai Rabbku, lindungilah aku dari kebakhilan jiwa, dari kepelitan jiwa, ya Rabb. Faqala, di saat dikatakan kepada beliau, apa anda tidak berdoa dengan selain doa ini? Faqala, idza wuqitu shuhha nafsi faqad aflahtu. Apabila aku telah dilindungi, dijaga dari kebakhilan diri, maka sungguh aku telah beruntung. Masya Allah. Ya, pemahaman seorang sahabat terhadap firman Allah Azza wa Jal, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang telah menjaga, wa may yuqa, siapa saja yang telah dijaga jiwanya dari kebakhilan, maka dialah atau merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Kita harus benar-benar terus berupaya untuk memerangi, barakallahu fikum, diri kita sendiri. Terkadang kalau sudah kita punya tanggung jawab yang banyak, ya, berpikir untuk mereka, terkadang terbawa hal itu untuk kemudian kita pelit, apalagi anaknya bertambah, kemudian panggilan ke arah demikian itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kita harus perangi. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan dengan sedekah yang dilakukan. Tidak menyia-nyiakan. Termasuk sedekah engkau terhadap istri, anak, terhadap barakallahu fikum orang lain. Maka tentu dari majlis ini saya mengajak thullabul ilm untuk terus meringankan segala kemampuan yang kita miliki untuk bersedekah di dalam hidup. Maka duduknya kita, bersabarnya kita di sebuah majlis ilmu, itu adalah bagian dari sedekah buat diri kita sendiri. Ya, kita menyedekahkan buat diri kita sendiri, kita berharap melalui sedekah ini akan berkembang, berkembang, berkembang, berkembang, kita menjadi orang yang sabar, kita menjadi orang yang ringan, kita menjadi, lalu bisa kita bagi. Maka semakin banyak tabungan kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jangan sampai di saat kemudian mungkin talibul ilm tidak punya apa-apa, atau mungkin nanti antum berkeluarga tidak punya apa-apa, besarkan jiwa dan diri bahwa kehidupan ini ada yang mengaturnya, dan pengaturan itu tidak pernah tersalah. Maka di saat ada orang yang menghina engkau, mencela engkau, merendahkan engkau karena mungkin kekurangan yang ada pada diri engkau, maka itu bukan persoalannya di tangan engkau. Dan sesungguhnya dia telah mencela sebuah keputusan yang telah diatur oleh Rabbul Izzah Subhanah. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak ada yang tersalah di dalam hidup. Semuanya berjalan dalam sebuah aturan yang penuh keadilan dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Maka di saat kita mampu untuk melakukan kebaikan di dalam hidup, ayo kita bersegera berlomba-lomba untuk mewujudkannya rahimani wa rahimakumullah. Mungkin terasa lesu lelah badan ini, namun Allah tidak akan menyia-nyiakan. Di saat kelelahan dan kecapaian itu kita manfaatkan untuk membangun ketaatan, kebajikan, atau mungkin antum barakallahu fikum sudah capek belajar, lalu harus memasakkan teman antum. Harus barakallahu fikum memasakkan teman. Ingat, ini adalah pintu sedekah. Ingat bahwa ini adalah pintu kebaikan yang kita dididik oleh agama ini untuk berbuat sesuatu buat orang lain. Maka jadikan bahwa ini merupakan lapangan pendidikan thalabul ilm yang ada di sini. Kita ajak untuk kemudian cocok tanam barakallahu fikum. Manfaatnya atau hasilnya kita manfaatkan dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka itu adalah amal sedekah yang sangat besar. Jadikan bahwa ini pintu pendidikan buat kita untuk kita tidak kemudian memperhatikan orang lain, atau mungkin rasa berat untuk memperhatikan lebih kepada orang lain, atau kita hanya maunya, ya saya hidup sendiri-sendiri, mau ini sendiri, mau itu sendiri. Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Maka jadikan apa yang antum dapatkan di pondok pesantren ini, barakallahu fikum, jadikan bahwa itu sebagai sebuah cemeti di dalam hidup. Pendidikan, rahimani wa rahimakumullah, untuk saya bisa berbuat, latihan untuk berbuat buat orang lain, berpikir buat orang lain, memeras keringat mungkin buat orang lain, saya termasuk di dalamnya, telah bersedekah buat diri, bersedekah buat orang lain, terus kerugiannya dari sisi mana? Tidak ada kerugiannya, barakallahu fikum. Yang ada adalah keberuntungan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, besarkan hati. Dimanapun kita duduk, dibukakan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla belajar, berbuat, belajar, berbuat, menyebarkan apa yang kita mampu, semuanya itu adalah pintu sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan ganjarannya di saat kita benar-benar mengikhlaskan niat untuk Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah telah menyebutkan permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagikan barakallahu fikum, ya, dalam surat Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin hakadha ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang bersedekah seperti dia menanam satu biji. Kata Allah Azza wa Jalla, satu biji tumbuh lahir 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji hasilnya. Luar biasa. Permisalan untuk mendekatkan agar kita terus bersemangat untuk bersedekah, menyedekahkan apa yang kita mampu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan kepada para thullabul ilm bahwa jadikan apa yang kita lakukan dan perbuat, kita mungkin bergotong royong atau mungkin memasakkan atau mungkin membuat air minum atau dan seterusnya, mengambil air minum atau masak apa saja, semuanya itu adalah babus sadaqah rahimani wa rahimakumullah. Ikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla, jangan jadikan beban. Maka di saat hal-hal yang seperti itu dijadikan beban di dalam menuntut ilmu, kemana Anda mau pergi? Kemana? Oh, di sana ada. Anda akan punya juga problema, atau Anda akan menjumpai mungkin akan lebih dari apa yang Anda jumpai di sebuah tempat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat kita pikul semuanya, kalau ini adalah pintu sedekah di dalam hidup ini, menyumbangkan apa yang bisa disumbangkan, Anda akan berbesar hati dimanapun Anda tinggal, dimanapun Anda hidup, bersama siapapun engkau, engkau akan tetap bisa berbuat rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu pendidikan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengajak para thullabul ilm terus bersabar, bersabar dimanapun berada, di pondok pesantren manapun, sabarkan diri untuk belajar, belajar mau berbuat, siap untuk berkorban. Insyaallah itu pendidikan yang sangat agung di perjalanan hidup kedepannya lagi. Hafizani wa hafizakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.